بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Pembahasan kita yang terakhir dari kitab Al-Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihaini li muallifihi Asy-Syaikh Abi Abdurrahman Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi rahimahullahu taala telah sampai pada pembahasan at-targhibu bi ta'jil al-iftar, anjuran untuk menyegerakan buka puasa apabila sudah terbenam matahari. Naam. Wa karahiyatu ta'khirihi, dan tercelahnya mengakhirkan buka puasa, lima fihi min tashabbuh bil yahudi, karena terdapat padanya berserupa, bermirip dengan orang-orang Yahudi. Naam. Kemudian boleh sebutkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yazalu ad-dinu zahiran, wa senantiasa agama ini akan terus nampak di atas agama-agama yang lain. Ma'ajjalan nasul fitra, selama orang-orang menyegerakan buka puasa mereka. Lianna al-yahuda wa an-nasara yuakhirun, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara ketika mereka dahulu berpuasa, mereka senang mengakhirkannya, menunda buka puasa mereka. Juga setelahnya dengan lafaz yang lain, Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la yazalu an-nasu bi khairin, senantiasa manusia dalam kebaikan. Ma'ajjalul fitra, ya, selama mereka mempercepat waktu buka puasa mereka. Fa innal yahuda yu'akhirun, karena sesungguhnya orang-orang Yahudi ya senantiasa mengakhirkan waktu buka puasa mereka. Inilah hadis yang kita baca ya pada majelis yang lalu. Kemudian berikutnya, at-tarhibu minal iftari qabla tahillati shaum, ancaman bagi mereka yang berbuka puasa sebelum waktunya. Jadi pada pembahasan yang lalu, anjuran mempercepat buka puasa, maksudnya setelah terbenam matahari. Ya, sudah ditahu bahwa sudah tenggelam matahari, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW dari hadisnya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu muttafaqun alaihi, idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sa'im. Ya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam, idza aqbala al-lailu min hahuna, jika waktu malam sudah beranjak dari sana, dari arah timur. Ya, dan itu diketahui dengan ya pada saat cuaca terang ya akan kita lihat ya awan-awan yang berwarna hitam kiri dan kanan ya menyebar dari bawah memanjang kiri kanan. Ya, itu ciri tanda bahwasanya malam sudah tiba, matahari sudah terbenam. Idza aqbala al-lailu min hahuna, jika waktu malam sudah beranjak dari sana, dari arah timur. Wa adbara an-naharu min hahuna, dan waktu siang dia sudah beranjak ke arah sana, itu ke arah barat. Wa gharabat asy-syams, dan matahari sudah terbenam. Maka lu aftara as-sha'im, maka sungguh waktunya orang yang berpuasa untuk segera berbuka puasa. Nah. Kemudian hendaknya diperhatikan ya, adalah suatu bentuk dosa besar jika seseorang ya membatalkan puasanya, ya maksudnya dia berbuka puasa sebelum waktunya. Ya, sebagaimana dalam hadis yang beliau akan sebutkan di sini dengan judul at-tarhibu minal iftari qabla tahillati shaumi. Ya, ancaman bagi mereka yang berbuka sebelum masuknya, sebelum tibanya waktu buka puasa. Itu sebelum terbenam matahari. Qala al-Hakim rahimahullah, berkata al-Imam al-Hakim wahu Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah al-Hakim an-Naisaburi sahibul Mustadrak. Ya, beliau pemilik kitab al-Mustadrak. Ketika dikatakan qala al-Hakim atau akhrajahu al-Hakim, tentu yang diinginkan adalah kitab beliau al-Mustadrak, karena beliau memiliki beberapa kitab. Dan kitab al-Mustadrak al-Hakim ini, ya, ada yang sahih, yang hasan, yang dhaif, bahkan ada yang maudhu. Maka hendaknya kita berhati-hati membaca kitab tersebut. Nah, qala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad ibn Ya'qub qala haddatsana Bahr ibn Nafsr ibn Sabiq al-Khawlani qala haddatsana Bishr ibn Bakr qala haddatsana Abd al-Rahman ibn Yazid ibn Jabir an Sulaym ibn Amir Abi Yahya al-Kila'i qala haddatsani Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu telah memberitakan kepadaku Abu Umama al-Bahili radhiyallahu anhu sahabi qala bila mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata baina ana na'imun ketika saya sementara tidur idh atani rajulani maka tiba-tiba ada dua orang datang kepadaku. Itu dua malaikat yang datang dalam bentuk sosok dua laki-laki. Itu maksudnya. Fa akhadha bi dhab'i thiyabi. Maka keduanya pun memegang, ya, pakaianku. Fa ataya bi jabalan wa'ra. Kemudian keduanya pun membawa saya ke suatu gunung yang sangat tinggi. Fa qala li. Kemudian keduanya berkata, is'ad. Wahai Muhammad, naiklah, mendakilah. Qultu inni la utiku. Saya katakan sesungguhnya saya tidak mampu untuk mendaki ke gunung yang begitu tinggi ini. Faqala maka keduanya berkata, inna sanusahhiluhu laka. Sesungguhnya kami akan memudahkan untukmu. Qala fasa'attu. Maka saya pun mendaki. Menaiki gunung tersebut. Hatta idha kuntu fi sawail jabali hingga apabila saya sudah berada ya di atas puncak gunung tersebut idza ana bi aswatin syadidah maka tiba-tiba saya mendengarkan suara-suara yang sangat keras ya faqultu ma hadhihi al-aswat maka saya pun berkata ini suara-suara apa ini qalu maka mereka mengatakan hadza ayu ahli nar ini adalah ya jeritannya suaranya para penduduk neraka thumma tuliqa bi kemudian saya pun dibawa lagi fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim ternyata saya mendapati suatu kaum yang mereka itu digantung dengan urat-urat kaki-kaki mereka. Ya, bagian urat bagian kaki bagian tumit. Ya. Qala. Baik. Fa idza ana bi qaumin mu'allaqina bi araqibihim. Jadi kemudian saya mendapati orang-orang yang digantung secara terbalik, kaki di atas, kepala di bawah. Musyakkakatan asdaquhum dalam keadaan mereka mulut mereka koyak tashilu asdaquhum daman ya di mana dari mulut ataupun bibir-bibir mereka mengalir darah qala qultu man haula saya pun berkata bertanya siapakah gerangan mereka ini yang digantung dengan cara terbalik ya dengan urat kaki mereka dalam keadaan mulut bibir mereka koyak ya mengalir darah qala maka ia pun menjawab haula illadzina yuftiruna qabla tahillati saumihim. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuka sebelum waktunya. Hadza hadithun sahih. Hadith ini adalah hadith yang sahih, kata Al-Hakim. Ala syarti Muslim, sesuai dengan syaratnya Muslim. Walam yukhrija, dan keduanya Bukhari Muslim tidak mengeluarkannya. Nah, inilah 6 hadis yang beliau jadikan dalil bahwasanya ia termasuk perkara yang sangat besar, termasuk dosa apabila seseorang berbuka puasa sebelum waktunya. Berkata para ulama seperti Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, kalau orang yang berpuasa kemudian dia berbuka sebelum waktunya beberapa saat, akan disiksa dengan seperti ini. Maka bagaimana kiranya dengan orang-orang yang memang sama sekali tidak puasa? Nah, kalau orang berpuasa, dia puasa, tetapi dia membatalkan puasanya sebelum waktunya, dia mendapatkan siksaan seperti ini sebagaimana dikabarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, maka bagaimana lagi kiranya dengan orang-orang yang tidak berpuasa sama sekali? Wa qala al-Hakim rahimahullah. Ingat bahwasanya Al-Hakim kunianya Abu Abdullah, namanya Muhammad bin Abdullah. Dalam kitabnya Al-Mustadrak. Qala haddatsana Abu al-Abbas Muhammad bin Yaqub. Qala haddatsani Ar-Rabi' bin Sulaiman. Qala haddatsana Bishr bin Bakr at-Tinnisi. Qala haddatsana Abdul Rahman bin Zaid bin Jabir. An Sulaim bin Amir al-Kila'i. Qala haddatsani Abu Umam al-Bahili wa huwa Sulay ibn Ajlan radhiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعي فأتي بي جبلا وعرا فقال لي اصعد قلت إني لا أطيقه فقال إنا سنسهلها لك فصعدت حتى كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة قلت ما هذه الأصوات قالوا هذا هو عواء أهل النار ثم انطلق بي فإذا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما فقلت ما هؤلاء قال هؤلاء الذين يبترون قبل تحلة صومهم. Sampai di situ lafaz tadi. Nah, kita sudah baca. Di dari jalan yang lain ada tambahan. ثم انطلق بي, kemudian keduanya membawa saya. فإذا بقوم أشد شيء انتفاخا وأنتنه ريحا وأسوأه منظرا. Kemudian keduanya membawa saya kembali, maka saya mendapati suatu kaum asyaddu intifahan, ya, yaitu badan mereka namun bengkak dengan pembengkakan yang sangat luar biasa. وأنتنه ريحا, dan paling ya nam berpaling bau ataupun paling busuk baunya. Wasahu manzaran, dan paling jelek pemandangannya. Ya. Nabi alaihi salatu wasalam mendapati orang-orang yang asyaddu intifahan. Apa itu? Yaitu maksudnya membengkak badannya, kemudian baunya sangatlah ya, bau busuk, dan keadaannya, pemandangannya sangat mengerikan. Ya. Faqultu man haula, maka saya mengatakan, siapakah gerangan mereka ini? Siapa orang-orang ini yang membengkak, bau keadaannya, ya sangatlah jelek pemandangannya. Qala haula izzanuna wazzawani, mereka ini adalah kaum laki-laki dan wanita-wanita pezina. Sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini adalah para pezina, baik dari kalangan laki-laki dan wanita, ya. Nah, padahal rata-rata mereka ini di dunia ini masya Allah, sebelum melakukan apa yang mereka inginkan, ya, dalam keadaan memperbaiki diri, rapi pakaiannya, dalam keadaan ya, apalagi si wanita telah membeli berbagai macam bentuk ya wewangian ataupun bedak ya untuk menutupi ya kulit-kulitnya yang jelek, sehingga nampak kelihatannya halus, ya. Nah, maka di akhirat nanti kelak akan diberikan balasan yang sebaliknya, ya. Membengkak badannya, ya, paling busuk baunya, padahal di dunia mungkin pakai parfum, sehingga dia orang tergoda, dan paling jelek pemandangannya, paling jelek pandangnya, padahal di dunia dianggap paling gagah ataupun paling cantik. Na'udzubillah. Maka nanti di akhirat dibalas dengan keadaan seperti ini, ya. Haula izzanuna wazzawani, mereka ini adalah para pezina, pelacur, laki-laki dan wanita. Thumman talaqa bi, atau thumman tulika bi, kemudian saya dibawa lagi. Fa idza ana bi nisa'in tanhashu thadiyahunna al-hayya, ya. Kemudian saya mendapati para wanita-wanita yang digerogoti oleh ular-ular buah dada mereka. Nah, siapa wanita-wanita ini? Ya, yang buah dadanya akan digigit dan digerogoti oleh ular-ular. Faqultu ma balu haula? Nabi SAW bertanya kepada para malaikat. Ya, ma balu haula? Ada apa dengan mereka ini? Faqala haula illawati yamna'na auladahunna albanahunna. Mereka ini adalah para wanita-wanita yang menghalangi anak-anak mereka untuk menyusu. Ya, subhanallah. Dihalangi anak-anak mereka untuk menyusu, padahal masih waktunya, masa penyepihan 2 tahun. Cuman ya, mereka menganggap bahwa mau rawat diri, ya, supaya tidak cepat melorot ataupun yang semisal dengannya, supaya tidak dianggap cepat tua, ya, sehingga naam wanita-wanita tersebut pun, ya, naam lebih rela untuk membeli alat untuk mengompa air asi mereka, ya, kemudian dibuang begitu percuma saja daripada diberikan kepada anak-anak mereka yang masih menyusu. Nah, hanya sekedar untuk perawatan diri, waliyadzubillah. Maka nanti di akhirat, ya, Allah akan memberikan balasan kepada wanita-wanita tersebut, di mana, ya, naam, akan digerogoti oleh ular-ular. Nah, thumman talaq, thumman tulika bi, kemudian saya dibawa lagi pergi. Fa idza bighilmanin yal'abuna baina nahrayni, ternyata saya dapati anak-anak gilman, anak-anak laki-laki yang sudah menjelang dewasa, yang sedang bermain-main di antara 2 sungai. Ya. Nah. Faqultu man haula, saya berkata, siapa mereka ini? Qala haula'i zararil mu'minin. Mereka ini adalah anak-anak kecilnya orang-orang yang beriman. Anak-anak kecil, ya, yang meninggal dalam keadaan belum balik, belum melakukan dosa. Haula'i zararil mu'minin. Subhanallah. Ya. Ya, bisyarah, ya, kepada ummahat ataupun ibu-ibu dari kalangan muslimat yang memiliki anak-anak yang meninggal di masa kecil, ya. Haula'i zararil mu'minin, buat mereka ini adalah anak-anaknya kaum mukminin. Thumma syarafa li syarafun fa idza ana bi thalathati nafarin yashrabuna min khamrin lahum, kemudian saya mendaki ataupun menaik kepada sesuatu, syarafa li syarafun, ya. Fa idza ana bi thalathati nafar, kemudian saya aku melihat 3 orang yashrabuna min khamrin, yang mereka meminum dari khamar. Ya, khamar di surga tidak sama dengan khamar di dunia. Ya, khamar milik mereka. Faqultu man haula, siapa mereka ini? 3 orang. Qala haula Ja'far bin Abi Thalib. Mereka ini adalah Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kabar gembira bagi beliau, ya, yang gugur di medan perang. Wa Zaid bin Harithah. Demikian pula Zaid bin Harithah wa Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhum ajma'in. Tsumma syarafa li syarafun ahad. Fa idza ana bi thalathatin apa? Kemudian aku melihat 3 orang lagi. Qultu man haula, siapa mereka itu? Qala Ibrahim wa Musa wa Isa alaihi salam. Mereka ini adalah Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi salam, yantazirunaka, yang sementara menunggumu. Hadza haditsun sahih ala syarti Muslim wa lam yukhrija, wa qad ihtajja al-Bukhari bi jami'i ruwatihi bi Rasulullah ibn Amir wa qad ihtajja bihi Muslim. Naam. Wali bidin rahimat rahimakumullah. Kesimpulan hadis ini bahwasanya dalam hadis ini disebutkan bahayanya dan ancaman bagi mereka yang berbuka puasa sebelum waktunya. Maka hendaknya kita benar-benar ya memperhatikan waktu ya. Nah, apabila belum ada tanda bahwa sudah saatnya untuk berbuka puasa, maka hendaknya ditunggu ya, bersabar. Bersamaan dengan itu, kalau sudah yakin, bahkan sudah besar sangkaan kita bahwasanya naam sudah tenggelam matahari, maka segera dia berbuka. Naam. Di dalam hal ini tidak ada ifrat, tidak ada tafrit. Tidak berlebihan mengakhirkannya sebagaimana orang Nasara Yahudi, nanti terbit bintang baru, kelihatan bintang baru membuka puasa. Ya, dan tidak juga berlebihan ya dengan cara ya berbuka sebelum waktunya. Nah, karena adalah ancaman yang besar bagi mereka. Nah, baik. Wallahu alam. Mungkin ini bacaan kita pada 6 hari ini. Dan sebelum kita tutup, ya, kita sebutkan beberapa fawaid yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Hizam hafizahullah taala di kitab beliau Fathul Alam. Nah, di antaranya beliau mengatakan masalah doa iftar, ya, tentang doa berbuka puasa. Sudah pernah kita sebutkan bahwasanya di antara waktu-waktu dan keadaan doa mustajab adalah ketika seseorang sedang berpuasa, ya. Nah, sudah kita sebutkan hadisnya. Salah satu da'awatin mustajabat la syakka fihinna, bahwa ada tiga doa yang sangat makbul diterima oleh Allah, tidak perlu diragukan lagi. Di antaranya apa dari tiga itu adalah doa ushaim hatta yuftir, doanya orang yang sedang puasa sampai dia berbuka. Nah, apakah ada doa khusus menjelang buka puasa? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala telah menghasankan hadis Allahumma laka sumna wa ala rizkika. Baik, la bukan ini. Naam. Dhahaba adh-dhama'u, ya. Dhahaba adh-dhama'u wa tallat al-'aruq wa thabata al-ajru insha Allah, ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud, ya. Dhahaba adh-dhama'u wa tallat al-'aruq wa thabata al-ajru insha Allah. Rasa dahaga telah hilang. Naam, urat-urat ya telah basah dan tetaplah pahala insyaallah, ya. Ini Syekh Al-Albani rahimahullah telah menghasankan ya hadis ini. Baik. Dan sebagian lagi melemahkan termasuk Syekh Muhammad bin Hizam. Ya, hadis tadi dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nah, dikatakan bahwasanya Murran bin Salim dikatakan majhul hal. Ini ada dua rawi yang mengambil darinya, lebih dari dua rawi, tapi tidak ada yang merekomendasikan. Nah, adapun doa Allahumma laka sumna wa ala rizkika aftarna, ya, yang sering kita dengar dari radio ya dahulu waktu di masa-masa kecil kita, ya. Nah, ini hadis yang sangat lemah. Terdapat pada sanadnya Abdul Malik bin Harun, diriwayatkan dari ayahnya, dan dia ini orangnya matruk. Ya, ini Abdul Malik bin Harun matruk, ini sangat lemah sekali. Dan ayahnya juga dikatakan dhaif. Adapun hadis bismillah Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftartu juga terdapat pada sanadnya Ismail bin Amr dhaif. Jadi paling muhim ashahhu syai' fil bab. Ini hadis yang paling kuat. Ya, paling bagus dalam masalah ini tentang doa sebelum buka puasa adalah dhahaba adh-dhama'u wa tallat al-aruq wa thabata al-ajru insyaallah taala. Ya, siapa yang mengamalkannya berdasarkan pentahsinannya Syekh Al-Albani tidak diingkari. Dan siapa yang tidak karena dia menganggap bahwa Marwan Ibnu Salim ini majhul, maka tidak diingkari juga, tidak diingkari pula. Nah, wal muhim kesimpulannya, silahkan banyak berdoa. Ya, dan ya, doanya baik itu pagi, siang ataupun sore, jangan dikhususkan nanti menjelang buka puasa saja. Bahkan hadis-hadis yang nampak ini menunjukkan bahwasanya pada seluruh siang, ya, baik itu pagi, siang ataupun sore. Nah, kadang-kadang di antara kita ini nanti serius berdoa pas ketika menjelang buka puasa, di hadapan menu buka puasanya. Tidak demikian, bahkan ia berdoa ya di sepanjang hari. Nah, dan tentu akan semakin kuat doanya, diharapkan dikabulkan ketika dia berdoa di antara azan dan iqamat, karena ada hadis yang lain menunjukkan tentang itu. Inna du'a bainal adzani wal iqamah la turad. Sesungguhnya doa antara azan dan iqamat tidak akan ditolak. Dan akan semakin kuat lagi mungkin pada saat dia sujud. Fa amma sujud fa aktsiru bihi du'a. Adapun sujud, perbanyak kalian berdoa. Fa qaminun ayyustajab lakum. Karena sangat pantas untuk diterima doanya. Dan dilakukan umpama di hari-hari yang mulia, malam-malam yang mulia, ya. Nah, maka tentu akan lebih menguatkan lagi doanya untuk diterima. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.